Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ba'li rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang zakat emas, perak dan uang. Penulis berkata, wa yajibu fi dzahabi wal fiddah rub'ul ashr idza balagha nisaban. Yaitu wajib pada emas dan perak rub'ul ashr, yaitu seperempat dari sepersepuluh, yakni 1/40, yakni 2,5%, ketika emas dan perak tersebut mencapai nisab. Maka ini menunjukkan bahwa emas dan perak itu salah satu dari harta yang wajib dizakati. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian tidak menafkahkannya di jalan Allah, yakni tidak dibayarkan zakatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Jadi ini wajibnya zakat bagi emas dan perak. Dan kita lihat besar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Maka ini ya, angka 2,5% atau 1/40 itu didapatkan dari hadis atau ya tulisannya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam masalah sedekah atau dalam masalah zakat, ya, zakat dan sedekah. Maka beliau berkata, wa fir riqah rub'ul ushr, dalam perak itu 1/40. Demikian pula Nabi Muhammad SAW bersabda, idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu dirahim. Kalau engkau memiliki 200 dirham dan sudah mencapai haul, maka wajib untuk dikeluarkan 5 dirham. Jadi kalau 200 dirham, wajib dikeluarkan 5 dirham. Maka 1/40. 2,5%. Walaysa alaika syai'un ya'ni fi dhahab hatta yakuna laka 20 dinaron. Dan engkau tidak wajib membayar apa-apa dari emas, kecuali kalau engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron wa hala 'alaiha al-haul fafiha nisfu dinar. Kalau engkau memiliki 20 dinar dan mencapai haul, maka ya wajib untuk dibayarkan setengah dinar. Kalau punya 20 dinar, wajib dibayarkan setengah dinar. Maka 1/40 juga. Ya, jadi ini dalil bahwa besaran yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Nah, sekarang permasalahannya adalah berapa nisabnya? Nisab emas dan perak. Maka fa nisabu dhahabin 20 mithqalan. Ya, nisab emas itu adalah 20 mithqal. Nah, mithqal itu adalah kira-kira 4,25 gram, ya, satuan berat, satuan massa ya atau berat. Yakni sekitar 4,25 gram. Sehingga kalau 4,25 kali berapa tadi? 20. Ya, 20 kalikan 4,25 itu sekitar 85 gram. Naam, jadi 1 miskol itu 4,25. Jadi kalau 20, nah, sekitar 85 gram ya. Maka ini nisab emas 85 gram. Atau 20 miskal, atau sering disebut juga 20 dinar, seperti yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, nisab fiddah, ya, fa nisabu dhahabin 20 miskalan wa fiddatin 100 dirhamin. Adapun nisab fiddah, nisab perak itu 200 dirham. Ya, zahab itu emas, fiddah itu perak. Nisab fiddah, nisab perak itu adalah 200 dirham sebagaimana yang disebutkan di hadis tadi, ya. Sekarang 200 dirham, ya, satuan dirham itu berapa beratnya? Maka 10 dirham itu kira-kira 7 miskol, sab'atu masakin. Ya, ini tidak bulat ya ininya. 10 dirham sekitar 7 miskol. Sehingga kalau 200 dirham berarti kalikan 20. Berarti 7 kali 20 140 miskol. Jadi 200 dirham itu 140 miskol. Sehingga kalau 1 miskol kira-kira 4,25, maka 140 miskol kira-kira 595 gram. Ya, jadi kalau dalam satuan gram, ya, satuan yang lebih familiar di zaman kita, maka nisab emas itu adalah 85 gram, sedangkan nisab perak itu adalah 595 gram. Ya, maka bisa dikonversikan ke rupiah dengan melihat harga emas dan perak saat ini. Nah, di sini kita lihat ini nisab emas sudah, nisab perak sudah, ya. Wa yudammu ahaduhuma ilal akhir fi takmilin nisab. Ya, yaitu ketika kita menghitung nisab, maka emas dan perak itu digabung. Ya, itu di ini tentunya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya. Mazhab Hambali itu menggabungkan emas dan perak dalam perhitungan nisab. Mengapa demikian? Karena ya maksudnya sama, yaitu emas dan perak itu maksudnya adalah dia sebagai mata uang, ya, sebagai alat tukar. Sehingga ketika maksudnya sama, maka nisabnya disamakan. Tapi tentunya ada perbedaan pendapat. Bahkan riwayat lain dari Imam Ahmad rahimahullah, ya, dan inilah yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan bahwa tidak digabung antara emas dan perak. Karena itu adalah dua jenis yang berbeda, ya. Tapi wallahu a'lam, ana lebih cenderung pada pendapat Hambali di sini, atau riwayat yang lebih masyhur dari Hambali. Ya, ini pendapat yang pertama tadi, yaitu digabung. Karena tujuannya sama. Ya, tujuannya sama. Maka nanti konsekuensinya adalah kalau kita menuju kepada misalkan mata uang gitu ya. Maka mata uang seperti rupiah itu dikiaskan dengan emas dan perak. Sehingga dia dikenakan zakat juga. Ya. Ya, ini mata uang itu dikenakan zakat juga. Naam, ada sebagian ulama yang atau sebagian orang ya. Sebagian ulama juga, Allah a'lam. Tapi ini adalah pendapat yang sangat lemah. Yakni menganggap uang kertas itu sebagai seperti layaknya barang begitu ya. Dia bukan alat tukar secara asalnya. Dia kertas, dia dokumen yang menunjukkan bahwa ada emas dan perak di, misalkan begitu ya. Dia bukan emas dan perak itu sendiri. Sehingga tidak kemudian dikenakan zakat. Dan tidak kemasukan riba di situ. Nah, ini pendapat yang sangat lemah. Kenapa? Karena di zaman ini hampir-hampir orang bertransaksi itu tidak menggunakan emas dan perak lagi. Akan tapi menggunakan ya, akan tapi menggunakan uang kertas, ya, atau mata uang secara umum. Tidak harus uang kertas, logam bisa juga, ya. mata uang intinya. Jadi kalau misalkan pakai pendapat ini, maka bank itu tidak riba. Kemudian yakni semua yang dilakukan oleh transaksi-transaksi begitu ya. Misalkan ya beli uang baru ya, beli uang 500-an ribu baru dengan harganya 550 ribu misalkan, itu bukan riba juga. Kemudian utang ya, yakni utang itu harus dibayar lebih gitu, misalkan ngutangi 100 ribu nanti bayarnya 150, ini tidak teranggap riba semua nanti jadinya. Maka ini, atau ya yakni kalau kalau antum misalkan apa namanya telat bayarnya, maka nanti ada tambahan dan seterusnya. Nanti tidak ada kemudian ya praktek riba lagi, semuanya halal semua. Maka pendapat tadi itu pendapat yang sangat lemah, sehingga pendapat yang lebih kuat adalah ya mata uang itu adalah juga merupakan benda ribawi dan wajib dizakati. Jadi ini satu paket ya pembahasan ini. Masalah riba dan masalah zakat itu ya nah, ada perincian banyak akan, tapi secara umum ya dia satu paket. Dan kita lihat berarti kalau misalkan seorang itu punya emas, kemudian punya perak, kemudian punya uang, ya baik uangnya cash atau uangnya di tabungan, di rekening, maka semuanya, ya kalau pakai pendapat yang disebutkan di sini, maka semuanya dihitung kimahnya, nilainya berapa, ya mungkin lebih mudah dijadikan rupiah semua. Kalau melebihi nisab, maka itulah yang harus dibayarkan. Baik. Maka di sini kita lihat penulis kemudian menuju kepada pembahasan ya barang dagangan, karena ini satu ya satu tema ya, barang dagangan itu dibahas juga di sini karena yang dimaksudkan dengan barang dagangan itu adalah qimahnya, nilainya ya. Jadi ketika seorang itu berdagang, maka yang dia inginkan adalah nilai dari barang dagangannya. Ya, tentunya dia ingin barang dagangannya laku dan harganya berapa, dia ingin mendapatkan harganya tersebut. Dia ingin mendapatkan uang seharga tersebut, gitu ya. Sehingga ya barang dagangan itu disamakan seperti layaknya uang. Maka waitu dhammu qimatu ardi tijaratin ila ahdi dzalik wa ila jami'ihi. Jadi kalau kimah dari, atau ya misalkan seorang punya barang dagangan, dinilai kimahnya berapa, nilainya dengan uang berapa, yakni harganya berapa semua, seluruh barang dagangannya harganya berapa semua. Dan kalau misalkan itu dia punya emas juga digabung dengan emas, kalau kemudian melebihi dari nisab emas, maka itu dibayarkan ya zakatnya. Atau kemudian misalkan dia punya barang dagangan, kemudian selain itu dia juga punya perak, dihitung nisab apa namanya harga atau kimah dari peraknya berapa, kimah dari, kimah itu nilai ya, nilai dari barang dagangannya berapa, digabung apakah ini nisab perak. Tapi kalau misalkan ya misalkan punya tiga-tiganya ya, atau bahkan empat-empatnya, emas, perak, barang dagangan sama uang ya, maka semuanya dihitung kemudian ya menggunakan nisab dari yang wallahu alam. Di sini para ulama juga banyak berbeda pendapat, tapi ya lebih cenderung di sini dan juga yang akan disebutkan oleh penulis, yaitu mencari nisab yang lebih rendah dari emas dan perak. Ya, dicari nisab yang lebih rendah dari emas dan perak, maka kalau sudah melebihi itu, maka zakatnya harus dibayarkan. Naam, dalam masalah ini banyak sekali khilaf, akan tapi ya di sini argumentasi yang disebutkan oleh penulis adalah karena zakat itu adalah untuk fakir miskin, sehingga dilihat mana yang paling bermaslahat untuk fakir miskin. Dan juga adapun bagi orang yang memiliki harta tersebut, itu juga adalah yakni kesempatan bagi dia untuk beramal ibadah, ya maka kedua-duanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Ya, fakir miskin terbantu dengan adanya zakat, orang yang memiliki harta bisa memiliki kesempatan untuk menyucikan hartanya, ya menambah keberkahan pada hartanya dengan cara membayarkan zakat tersebut. Wutudammu qimatu ardi tijaratin ila ahadi dzalik au wa ila jami'ihi. Jadi kalau misalkan ya punya keempat-empatnya tadi, emas, perak, barang dagangan dan uang, maka semuanya dihitung qimahnya, nilainya, kemudian melebihi nisab yang paling minimal, khalas itu kalau sudah melebihi nisab maka dibayarkan 2,5% dari total yang dia miliki. Tentunya kalau setelah mencapai haul, ya tentunya setelah mencapai haul. Nah, apa yang dimaksud dengan ardi tijarah di sini? Barang dagangan. Ya, ini yang dimaksud barang dagangan, maksud semua barang yang diperdagangkan. Semua barang yang mau dia perdagangkan. Jadi misalkan, ya, di sebelumnya kita telah membahas harta-harta yang wajib dizakati. Binatang ternak, pertanian, perkebunan, ya, kemudian temuan ya di dari tanah begitu ya, atau peninggalan jahiliyah. Nah, kita lihat misalkan rumah atau tanah atau mobil atau motor itu tidak atau bukan merupakan barang yang wajib dizakati, bukan merupakan ya sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau orang memiliki rumah banyak atau tanah banyak ya, tuan tanah misalkan, selama dia tidak menggunakannya untuk dijual untuk bisnis, yakni dia punya tanah banyak tapi kemudian dia mau jual itu tanah, ya dia tidak menggunakannya untuk barang dagangan, tapi dia cuma memilikinya cuma untuk disimpan saja, ya tanahnya luas, maka itu tidak wajib dizakati. Ya ini diantara hikmah syariat. Ya diantara hikmah syariat. Tidak boleh kita kemudian berkata, wah ini rumahnya mewah semua, banyak ya di mana-mana tersebar. Di setiap kota besar ada rumahnya. Kemudian ada tanahnya. Enam, itu tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati. Tapi kalau misalkan itu untuk barang dagangan, yakni dia jual tanah, dia jual rumah. Ya, developer misalkan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Wajib dikeluarkan zakatnya sesuai, karena itu masuk barang dagangan, sesuai dengan kriteria tadi. Nilainya berapa? Kalau sudah melebihi nisab, ya, maka dan mencapai haul, maka dibayarkan zakatnya. Jadi apapun barangnya, walaupun barang tersebut asalnya tidak wajib dizakati. Pulpen misalnya, ya, pulpen. Ah, ini pulpen tidak wajib dizakati. Tapi kalau misalkan dia jualan pulpen dan nilai barang dagangan pulpennya tersebut banyak sekali melebihi nisab, bisa dipilih ya, dipilih yang paling rendah antara emas dan perak. Nisab emas dan nisab perak kalau di zaman ini ya lebih rendah nisab perak ya. Kalau melebihi nisab perak maka khalas dibayarkan zakatnya setelah mencapai haul. Setelah mencapai haul. Nah. Jadi nah, bagaimana kalau dia punya rumah tapi disewakan misalkan. Ya, dia punya rumah tapi disewakan. Ini kan bukan diperjualbelikan, tapi disewakan. Maka yang wajib dizakati adalah uang sewanya, ya. Karena uang sewa itu berarti apa? Uang, ya. Ketika dia mendapatkan tiap tahun uang sewa dari orang yang ngontrak di rumahnya, maka itu termasuk ya termasuk uang yang dia miliki. Nah, ini berarti ya wajib dizakati juga kalau melebihi nisab. Ya, ini melebihi nisab maksudnya digabung dengan seluruh uangnya yang lain. Jadi bukan berarti kemudian ya dia punya kontrakan ya uang sewanya misalkan sekian, oh, kurang dari nisab emas, kurang dari nisab perak. Ya, tapi masalahnya di tabungan. Banyak sekali uangnya. Sehingga kalau digabung dengan jumlah uang di rekening dia, melebihi nisab yang lebih rendah dari emas atau perak. Maka ini wajib untuk dizakati. Ya, wajib untuk dizakati. Baik. Sekarang masalah haul. Nah, haul di sini tentunya kita telah mengetahui 1 tahun setelah tercapai 1 tahun, yakni 1 tahun Hijriah. Yakni 1 tahun Hijriah. Jadi ketika uang tersebut belum atau emas atau perak atau barang dagangan itu ya, tapi mungkin untuk mudahnya kedepannya kita akan bahas uang. Ya, karena emas tadi kita sebut ya diuangkan nilainya berapa secara rupiah misalkan, perak nilainya berapa secara rupiah. Ah, untuk lebih mudahnya pembahasan ke depan kita gunakan istilah uang karena itu yang lebih banyak digunakan oleh orang di zaman ini. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW maka dinar dirham tentu yang lebih banyak digunakan. Baik, kalau misalkan seorang punya uang ya misalkan ada yang bisa bantu Ana nisab emas berapa dan nisab perak berapa sekarang supaya mudah kita butuh angka, contoh angka. Nisab emas misalkan 85 gram, berapa juta itu kalau pakai emas, harga emas hari ini? Kalau 1 gram 1 juta berarti kira-kira 80 juta kan? Ah, nisab emas 85 juta ya Pak ya? Iya. Kalau nisab perak 595 gram. Nah, harga perak per gram. Harus googling dulu ya. 10.000, anggaplah 11.000 kali 595 ya, 65 jutaan, betul tidak? Baik, anggaplah untuk mudahnya ya, ini cuma ya kenapa Pak? Nah itu silakan silakan kan. Emas hari ini 940.000 Ustaz, jadi 79.900. Nah, harga perak 13.000 jadi 7,735. Harga berapa? Harga emas 940.000. Ya, jadi 79 juta tadi sekitar ya, 79,7. Harga perak 13.000 jadi 7,7 juga, 7,735. 77 juta maksudnya. 7,7 juta kalau perak Ustaz. Oh, 7,7 juta. Ya. Oh, jauh. Nah, jauh sekali. Jadi, oh ya, 7,7 juta. Taib, biar mudah kita gunakan angka misalkan 8 juta. Jadi misalkan pada bulan ya, bulan 1 Hijriah, bulan Muharram gitu ya, tapi daripada bingung nanti takutnya tidak terbiasa dengan nama-nama bulan Hijriah, anggaplah bulan 1 Muharram, bulan 1 tahun Hijriah. Seorang punya harta misalkan uangnya baru 5 juta. Berarti belum mencapai nisab. Total uangnya berarti. Kalau dia punya rekening 3, kelas gabung semua rekeningnya ya. Kemudian emasnya ada berapa, perak ada berapa. Ya, tapi misalkan anggaplah tidak ada emas, tidak ada perak, kita fokus pada uang dulu karena emas dan perak tinggal diuangkan saja nanti. Misalkan total total uangnya masih 5 juta, berarti belum mencapai nisab. Belum wajib zakat. Pada bulan 2 Hijriah, ya so far. Maka ternyata ya uangnya sudah mencapai 8 juta. Ya, maka ini sudah berarti sudah mencapai nisab. Maka dari bulan 2 Hijriah ini, tahun ini, itulah dihitung ya awal mula untuk perhitungan haul. Nah, kalau selama setahun ke depan sampai bulan kedua tahun depannya, bulan kedua Hijriah tahun depannya, ya jumlah uangnya tidak berkurang sama sekali dari 8 juta, tapi nambah terus, Masya Allah. Maka ya bulan 2 tahun depan dia wajib untuk bayar zakat. Jadi misalkan ya bulan 2 tahun ini 8 juta. Kemudian bulan depannya 8 juta 100, bulan depannya 8 juta 200, bulan depannya 8 juta 500, bulan depan sampai bulan kedua tahun depannya 9 juta misalnya. Ah, ketika tidak pernah turun dari nisab dan bulan kedua tahun depan itu 9 juta, maka ya, karena tidak pernah turun dari nisab, maka wajib dia untuk tahun bulan kedua tahun depan itu sudah mencapai haul berarti. Dan yang harus dia keluarkan adalah 2,5% dari 9 juta. bukan dari nisab, bukan dari 8 juta, tapi dari hartanya saat itu, ya, yakni 9 juta. Ya, ini yang lebih mudah untuk cara perhitungan ini. Nah, sebagian ulama menyebutkan, kalau kita mau teliti, setiap pemasukan kita itu harus dihitung semua. Ini susah sekali, ya, kecuali kalau pemasukan orang tersebut murni semuanya dari gaji, ya, yakni tanggal 1 terus, misalkan. Misalkan, ya, jadi sebagian ulama menyebutkan, khalas yang ketika bulan kedua dia punya 8 juta. Bulan depannya lagi, kalau ada tambahan 100 ribu misalkan, maka 100 ribu ini di bulan kedua tahun depan kan belum mencapai haul. Nah, itu. Kalau mau hati-hati, maka harus dicatat itu semua. Pada bulan keempat tahun ini, ya, datang lagi 100 ribu. Berarti 100 ribu yang masuk pada bulan keempat di tahun ini, nanti tahun depan ketika bulan kedua kan masih 10 bulan. Nah, ini berarti 100 ribu yang masuk bulan empat itu belum haul berarti. Jadi, kita bisa bayangkan, kita harus mencatat itu masing-masing. Nah, ini kalau pemasukannya banyak dan maksudnya bermacam-macam, tidak rutin setiap tanggal 1 misalkan, ya, maka ini menjadi sebuah PR yang sangat besar, ya. Jangankan begitu, orang yang pemasukannya rutin tanggal 1 itu, ya, perhitungannya juga rumit juga. Itulah mengapa para ulama mengatakan, khalas, dilihat bulan kedua tahun depan, itu berapa uangnya, itulah semua yang dibayarkan. Ya, di 2,5% dari totalnya, itulah yang dibayarkan. Nah, kalau misalkan bulan kedua tahun ini 8 juta sudah nisab. Tapi kemudian bulan ke-6 tahun ini, ya, atau bulan ke-8 tahun ini, kemudian ternyata jumlah angkanya itu turun dari 8 juta misalkan. Turun dari 8 juta, ya. Misalkan jadi 7 juta misalkan. Karena harus beli sesuatu yang harganya mahal misalkan, sehingga turun jadi 7 juta. Maka kurang dari ini, sob. Berarti perhitungannya, ya, hilang semua. Ya, berarti bulan kedua tahun depan tidak wajib bayar zakat. Karena di bulan ke-8 tahun ini sudah di bawah nisab. Menunggu lagi kapan mencapai nisab, itulah perhitungan haul dimulai lagi. Gitu. Semoga dipahami, ya. Jadi ketika bulan kedua tahun ini sudah nisab, tapi bulan ke-8 tahun ini turun dari nisab, berarti nanti perhitungannya di-reset. Perhitungannya harus ditunggu kapan uangnya mencapai nisab lagi. Ah, disitulah, ya, awal dari periode haulnya, yakni 1 tahun Hijriah. Dan yang digunakan adalah tahun Hijriah, ya, bukan Masehi. Taib, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sebagian orang memiliki istilah namanya zakat profesi? Ya, jadi zakat profesi itu gimana maksudnya? Jadi misalkan setiap bulan dapat gaji, kemudian dari gaji tersebut langsung dihitung 2,5% dari gaji itu, kemudian dibayarkan, begitu, ya. Taib. Sebagian ulama ketika menjelaskan tentang zakat profesi, kemudian mengkiaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian ketika dipanen langsung dibayarkan zakatnya. Ya, langsung dibayarkan zakatnya. Maka demikian pula dengan gaji, kata sebagian ulama. Tapi kemudian nisabnya disamakan, dikiaskan juga dengan Allahu a'lam, tapi ada beberapa, ya, berapa kiasnya dengan zakat pertanian. Nah, ini merupakan, ya, pendapat yang salah, ya, pendapat yang kurang tepat. Tapi kita katakan, ya, ketika kita mengatakan ini salah, bukan berarti, ya, melakukan pembayaran zakat dari gaji yang baru masuk, belum haul kan berarti, gaji baru masuk tanggal 1, ah, pada saat itu juga langsung diambil 2,5%. Bukan berarti ini adalah perbuatan yang salah. Ya, jadi perhatikan, sebagian orang ketika membantah pendapat yang menyebutkan zakat profesi yang dikiaskan dengan zakat pertanian, maka kemudian yakni menafikan secara totalitas praktek gaji masuk langsung keluarin 2,5%. Ya, ini masih benar. Kenapa benar? Benarnya maksudnya gimana? Benar dengan catatan, gitu, ya. Ini yang disebut oleh para ulama masuk dalam bab ta'jiluz zakah. Ta'jiluz zakah. Yani mendahulukan pembayaran zakat walaupun belum haul. Walaupun belum haul. Jadi baru wajib zakat tersebut memang kalau sudah nisab dan sudah haul, baru wajib. Tapi kalau sudah nisab dan belum haul, dia ingin menyegarakan pembayaran zakatnya, tidak mengapa. Ini difatwakan oleh Syekh bin Baz, ini banyak disebutkan di kitab-kitab fikih, yakni tidak hanya oleh Syekh bin Baz, tapi dari zaman dahulu ini telah dibahas. Pembahasan ta'jilu zakat, ya, mendahulukan pembayaran zakat. Namun jadi kaidahnya adalah ketika nisab sudah terlewati tapi haul belum terlewati, boleh untuk mendahulukan bayaran zakatnya. Mengapa demikian? Karena ini bermaslahat bagi fakir miskin. Sesuatu yang bermaslahat, lebih bermanfaat bagi fakir miskin, dibayarkan lebih cepat, maka itu tidak mengapa. Ya. Tapi memang baru wajibnya kapan? Baru wajibnya setelah haul tercapai, setelah 1 tahun Hijriah. Tapi kalau sebelum itu, ya tidak wajib memang bayar. Tapi kalau mau untuk bayarkan zakat lebih dulu, tidak masalah. Ini pembahasan ta'jilu zakat. Yang salah itu adalah kalau harta belum nisab kemudian bayar zakat. Ini tidak teranggap zakat, tapi teranggap sedekah. Hartanya belum mencapai nisab, walaupun dia sudah tahu, sudah yakin, insya Allah, pekan depan dapat gaji, ini harta saya 7.500.000, gajinya 700, nah, pekan depan itu turun 700.000, sehingga menjadi 8.200.000, sudah melebihi nisab. Maka saya mau bayar zakat sekarang. Ini tidak boleh. Tidak sah sebagai zakat. Kenapa? Karena belum mencapai nisab pada saat dia mengeluarkan zakatnya tersebut. Masih 7,5. Nisabnya kita asumsikan tadi 8 juta. Ya. Maka di sini kita lihat, jadi ini termasuk pembahasan mempercepat pembayaran zakat. Cuma, kata para ulama, harus nanti setelah tercapainya haul yang sebenarnya, ya, setelah tercapainya haul yang sebenarnya, maka harus dicek apakah zakatnya kurang. Kalau lebih, alhamdulillah. Jadi misalkan gini, bulan kedua tahun ini dia punya harta 8 juta. Kemudian tiap bulan dapat gaji 200.000 misalkan gitu ya. Langsung dikeluarkan 2,5% dari 200.000. Nah, kemudian jadi tiap bulan keluar 2,5% zakat ya, namanya zakat profesi. Sampai tahun depan bulan kedua. Nah, ketika bulan kedua tahun depan mengasumsikan selama 1 tahun belakangan ini tidak pernah turun dari nisab ya. Ketika bulan 2 tahun depan, maka dia harus mengecek ya. Berapa seharusnya kalau selama ini tidak mengajukan pembayaran zakat lebih dulu gitu ya. Harusnya yang dia bayarkan zakatnya berapa? Nah, kalau ternyata masih kurang, harusnya segini tapi selama setiap bulan kemarin baru mengeluarkan zakat segini, kalau ada yang kurang, itulah yang harus dibayarkan pada bulan kedua tahun depan. Tapi kalau berlebih, ternyata kelebihan ya. Gara-gara setiap bulannya keluarin dosa, ternyata kelebihan. Ya, berarti itu teranggap amal soleh bagi dia. Dia sendiri yang memilih untuk mempercepat bayaran zakat. Atau misalkan contohnya, bulan kedua tahun ini 8 juta. Kemudian dia dapat gaji ya setiap bulannya 200.000, 200.000, 200.000. Yang setiap bulannya tersebut dia langsung keluarkan zakatnya. 2,5%, 2,5%, 2,5%. Tiba-tiba bulan ke-9 tahun ini, tiba-tiba dia harus keluar dana banyak karena entah ada masalah atau berobat atau macam-macam gitu ya. Sehingga total hartanya turun dari nisab pada bulan ke-9. Ya, maka ya sudah, ini berarti yakni uang yang dia keluarkan selama ini setiap bulannya itu teranggap amal soleh bagi dia. Ya, walaupun ternyata sebenarnya kalau dia sabar menunggu sampai tahun depannya bulan kedua gitu ya. Yakni dia enggak wajib bayar nisab karena pada bulan ke-9 tahun ini sudah jatuh di bawah nisab hartanya begitu ya. Semoga jelas. Dan jadi yang harus dibayarkan ketika zakat profesi seperti ini ya 2,5% juga. Dan nisabnya sama seperti nisab emas atau perak tadi, mana yang lebih rendah, begitu ya. Jadi ini bukan masuk dalam zakat yang dikiaskan dengan zakat pertanian, tapi ini masuk dalam bab ta'jiluz zakat, mempercepat pembayaran zakat. Antum sebut itu namanya apa? Zakat profesi lah. Selama kaifiahnya itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama dalam bab ta'jiluz zakat, mempercepat pembayaran zakat, maka ini boleh orang dijelaskan, telah dijelaskan oleh para ulama. Ya, ana mengatakan seperti ini karena sebagian orang melarang, yakni secara mutlak zakat profesi tidak boleh. Kalau yang dimaksud adalah zakat profesi yang merupakan dikiaskan dengan zakat pertanian yang difatwakan oleh sebagian ulama, na'am, itu betul. Itu tidak boleh karena tidak benar tata caranya dikiaskan dengan zakat pertanian. Ini kias malfarik. Ini kias padahal ada perbedaan, enggak bisa dikiaskan, enggak bisa dianalogikan. Tapi kalau yang dimaksud dengan zakat profesi ini adalah mempercepat pembayaran zakat tadi, maka tidak masalah. Dan orang awam tidak mengetahui, yakni istilah, mereka tidak mengetahui bahwa zakat profesi itu maksudnya adalah zakat yang dikiaskan dengan zakat pertanian. Mungkin ada yang tahu, tapi kebanyakan orang awam pertanyaannya adalah, bisa tidak saya setiap gaji masuk, tiap bulannya saya langsung keluarkan 2,5%? Itu pertanyaannya. Ya, maka langsung arahkan kepada tata cara ta'jiluz zakat. Ya, walaupun orang tersebut menamainya zakat profesi atau tidak menamai zakat profesi, itu cuma nama saja. Selama kaifiahnya sama dengan ta'jiluz zakat atau pada hakikatnya adalah ta'jiluz zakat, mempercepat pembayaran zakat, maka itu ya tidak mengapa. Jadi kita katakan baru wajib setelah tercapai haul memang. Tapi kalau orang tersebut mau untuk membayar zakat terlebih dahulu karena adanya maslahat atau karena adanya yakni dia ingin untuk lebih cepat membantu orang fakir miskin, ya, daripada harus nunggu tahun depan, maka keluarkan sekarang, maka ini tidak masalah. Baik. Kemudian penulis berkata, wala zakata fi huliyin mubahin ma'addin lil isti'mal. Ya, ini beliau penulis Syekh Abdurrahman bin Abdillah Al-Ba'li rahimahullah kemudian membahas tentang perhiasan. Ya, tentang zakat perhiasan. Yani yang terbuat dari emas atau perak. Maka ada beberapa macam di sini ya tentang perhiasan ini. Ada yang namanya huli mubah. Perhiasan yang mubah untuk digunakan. Yani mubah digunakan untuk laki-laki atau untuk perempuan. Kalau perhiasan tersebut mubah digunakan oleh laki-laki atau mubah digunakan oleh perempuan, dan perhiasan tersebut digunakan untuk dipakai, bukan untuk diperjualbelikan misalkan, maka ini ya tidak ada zakatnya. Ini mazhab Hambali ya, banyak khilaf dalam masalah ini tentunya ya, di antaranya adalah bahkan pendapat kedua di mazhab Hambali ya. Maka ini berdasarkan sesuai kaidah, setiap ada mazhab lain berpendapat berbeda, pasti pendapat berbeda itu salah satu pendapat di mazhab Hambali, atau bukan pasti ya, sebagian besar ya. Pendapat kedua di mazhab Hambali ya, yakni wajib dizakati juga. Ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz, ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin ya, karena keumuman dari wajibnya ya perhiasan itu dizakati. Akan tetapi yang disebutkan oleh penulis di sini adalah pendapatnya Hambali, yaitu ketika itu adalah perhiasan yang hukumnya mubah, boleh digunakan untuk laki-laki atau boleh digunakan untuk perempuan, dan memang digunakan untuk dipakai bukan untuk dijual begitu ya, maka tidak ada zakat. Baik. Kemudian ya, ini kalau pendapatnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz menggunakan keumuman dalil ya, menggunakan keumuman dalil wajibnya zakat emas dan perak. Nah, ini perhiasannya dari emas dan perak wajib dizakati juga. Jadi menggunakan keumuman dalil tersebut. Tapi ya pendapatnya mazhab Hambali mengapa kemudian memilih pendapat berbeda? Karena Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh lima sahabat. Lima sahabat berpendapat bahwa perhiasan yang dipakai, yang walaupun tidak dipakai, disimpan aja, tapi untuk dipakai begitu ya. Maka yakni dan perhiasannya itu boleh dipakai, mubah, karena nanti akan dibahas kalau perhiasan itu haram untuk dipakai. Nah, ini perhiasannya boleh untuk dipakai. Ya, oleh laki-laki atau oleh perempuan, oleh yang punya gitu ya. Yang punya tergantung, yang punya laki-laki nanti perhiasan yang boleh ini. Yang tidak boleh ini. Nanti akan dibahas insyaallah sebentar lagi. Kalau perempuan beda lagi. Perhiasan yang boleh begini, perhiasan yang tidak boleh begini. Nah, kalau yang punya itu boleh untuk menggunakan perhiasan tersebut, memakai perhiasan tersebut, dan perhiasan ini tidak digunakan untuk jual beli, bukan untuk diperdagangkan, maka tidak ada zakat. Kenapa tidak ada zakatnya? Pendapat lima sahabat. Dan lima sahabat tersebut, sahabat senior. Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Asma, ya, sahabat-sahabat senior. Yang zahirnya mereka mengetahui keumuman dalil tentang wajibnya zakat untuk emas dan perak. Tapi mereka tetap berpendapat bahwa zakat perhiasan yang mubah seperti ini, perhiasan yang memang untuk dipakai bukan untuk diperjualbelikan, mereka tetap berpendapat ini tidak ada zakat. Maka ini menunjukkan bahwa ya ada ilmu yang lebih di sisi mereka yang ini dirasa lebih kuat daripada kita menggunakan keumuman dalil. Nah, itu pendapatnya Mazhab Hambali dalam masalah ini. Kemudian au i'aratin. Ini jenis kedua, yaitu perhiasan yang disiapkan untuk dipinjamkan. Ya, ini enggak ada zakatnya juga. Ini tidak ada zakatnya juga, ya. Walaupun tidak sedang dipinjamkan, tapi dipersiapkan untuk dipinjamkan. Ya. Jadi perhiasannya untuk dipinjamkan. Maka ini tidak ada yakni tidak ada zakatnya, ya. Liman yahrumu alaihi. Ya, walau liman yahrumu alaihi. Walaupun perhiasan tersebut misalkan yang punya laki-laki. Nah, perhiasan ini tidak boleh dikenakan oleh laki-laki, emas karena dari emas misalkan. Ya, gelang emas misalkan. Boleh dipakai oleh perempuan, tapi tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Cincin emas misalkan. Tapi laki-laki tersebut menyimpan perhiasan tersebut bukan untuk dipakai oleh dirinya, akan tapi untuk dipinjamkan. Ya, menyengaja untuk ini nanti untuk dipinjamkan. Maka ini tidak masalah, tidak kena zakat juga, ya, tidak dikenai zakat juga. Tapi di sini ada syarat, ya, yaitu ghairu farrin min zakah. Jadi tadi kategori pertama tadi apa? Zakat perhiasan yang mubah, yang disiapkan untuk, yang disimpan untuk memang untuk pengen dia pakai. Kemudian kategori kedua, perhiasan yang dia simpan untuk dipinjamkan. Nah, dua-duanya ini ya tidak ada zakat selama orang tersebut bukan mencari tipu daya dalam rangka keluar atau dalam rangka melarikan diri dari bayar zakat. Jadi misalkan dia punya perhiasan emas, ya, perhiasan emas. Kemudian perhiasan emasnya ini untuk sebenarnya tujuannya adalah untuk diperdagangkan nanti, untuk dijual. Tapi dia mengatakan saja, ini sambil saya pakai. Tapi nanti kalau misalkan ada orang mau beli langsung saya jual. Begitu ya. Nah, ini berarti apa? Berarti niat awalnya adalah untuk barang dagangan. Tapi dia pura-pura memakainya dalam rangka supaya tidak bayar zakat. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau dia ada niatan seperti itu, maka tetap wajib untuk bayar zakat di sini. Ya, ini dalam rangka untuk menghalangi ya, ini satu dzara', menghalangi jalan yang membuat orang-orang itu bisa mencari tipu daya dari prakteknya tersebut. Taib. Jadi di sini kita lihat ini sudah dua kategori. Kategori ketiga, watajibu fi muharramin umaddin lil qira'a min nafaqah idza balagha nisaban. Kalau zakat perhiasan, kalau perhiasan tersebut, kalau perhiasan yang haram digunakan oleh pemiliknya seperti gelang emas ya, haram digunakan oleh laki-laki, atau bejana emas tidak boleh digunakan oleh, yani kalau bejana tidak boleh untuk laki-laki dan juga untuk perempuan, sama saja kalau bejana. Karena bejana bukan perhiasan, ya. Bejana itu hukumnya dibahas di kitab fikih bab bejana, itu di ya pertemuan-pertemuan awal dari majelis ini, ya. Maka kalau orang punya perhiasan seperti itu atau sesuatu yang tidak boleh dia miliki seperti bejana emas tadi gitu ya, maka ini wajib untuk dizakati, ya, wajib untuk dizakati. Mengapa ketika haram wajib dizakati, ketika mubah tidak wajib dizakati? Ya, para ulama menjelaskan karena perhiasan yang mubah tadi tidak wajib dizakati. Ini masuk dalam bab rukhsah, keringanan dari syariat. Ya, masuk dalam bab keringanan dari syariat. Ini ketika misalkan seorang perempuan punya perhiasan, kemudian dia pakai, atau laki-laki punya perhiasan. Apa contoh perhiasan yang boleh dipakai oleh laki-laki? Cincin perak misalkan. Ya, cincin perak misalkan. Ah, misalkan dia punya perhiasan dan memang untuk dipakai. Kalau kemudian diwajibkan zakat atas perhiasan yang memang untuk pakai sehari-hari tersebut, atau walaupun tidak harus sehari-hari, intinya itu adalah perhiasan yang memang dibeli olehnya dulu untuk dipakai, bukan untuk diperjualbelikan lagi gitu ya. Maka nanti ini menjadi masyaqqah, menjadi kesulitan bagi orang tersebut, tiap tahunnya harus bayar zakat. Padahal ini ya tidak bergerak ini, yakni tidak diperjualbelikan. Sehingga ini menjadi masyaqqah. Sehingga termasuk dalam bab rukhsah. Ketika kemudian tidak wajib zakat atas perhiasan yang memang digunakan untuk dipakai dan perhiasannya mubah. Tapi kalau perhiasannya itu haram, maka bab rukhsah tidak masuk dalam suatu yang haram. Ya, sehingga tetap wajib bayar zakat. Laki-laki punya gelang emas misalkan untuk dipakai. Nah, ini kan enggak boleh, haram. Wajib bayar zakat setiap tiap tahunnya atas gelang emasnya tersebut. Selain dia wajib bayar zakat, dia juga berdosa setiap dia memakainya. Taib. Kemudian kategori yang keempat, wa ma'addin lil qira awin nafaqah. Yaitu zakat perhiasan yang diperuntukkan untuk disewakan. Ya, diperuntukkan untuk disewakan atau untuk nafkah. Ini maksudnya zahirnya adalah yakni nafkah di sini maksudnya itu adalah untuk barang dagangan, ya. Ya, nafkah di sini maksudnya adalah terkait barang dagangan. Maka ini wajib dibayarkan zakatnya tentunya, ya, jika melebihi nisab. Nah, ini disewakan itu mirip seperti diperjualbelikan, ada uangnya dari situ, ya. Maka masuk dalam yakni keumuman zakat emas dan perak. Wa yahrumu ayyuhalla masjidun aw mihrabun. Nah, sekarang ya penulis masuk pada pembahasan apa-apa yang boleh untuk dipakai dan apa-apa yang tidak boleh. Jadi kalau barusan disebut ya tentang perhiasan dan kita pelajari barusan perhiasan kalau boleh dipakai maka tidak wajib zakat. Ya, selama itu disimpan untuk memang untuk dipakai bukan untuk diperjualbelikan. Tapi kalau perhiasan itu haram dipakai atau digunakan oleh pemiliknya seperti gelang emas bagi laki-laki tadi, maka ini wajib dizakati. Sehingga masalah wajib atau tidak dizakati ini, ya, wajib atau tidak zakat ini bergantung sekali pada apakah perhiasan ini boleh atau tidak boleh digunakan. Itu mengapa penulis langsung membahas masalah ini. Beliau berkata wa yahrumu ayyuhanna masjidun aw mihrabun. Ya, tidak boleh menghiasi masjid atau mihrab. Yakni mihrab, apa itu mihrab? Yakni semacam yakni struktur di depan masjid, ya. Di arah kiblat Itu biasanya buat tempat imam gitu ya, ada cekungan begini untuk imam. Nah, itu namanya mihrab. Jadi ketika yakni masjid atau mihrab tersebut dihiasi dengan emas atau dengan perak, maka ini haram. Ya, maka ini haram. Atau kemudian ya au yumawwahu sakfun au haitun binakdin. Atau dinding atau atap ya itu di mumawah ya dilapisi dengan emas atau perak, maka ini juga tidak boleh, haram ya, ini suatu yang tidak boleh. Nah, nanti tidak boleh ini bergantung ya, akan berpengaruh pada wajib atau tidak zakatnya, nanti akan disebutkan oleh penulis. Wa tajibu izalatuhu wa zakatuhu illa idza stuhlika wa lam yastami minhu syai'un fihima. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur di masjid ada perhiasan emas atau perak, kemudian di mihrab tadi, atau di mimbar, atau atap, atau dinding, ada emas atau perak, maka itu harus dihilangkan. Harus dilepas. Ya. Illa idza stuhlik. Kecuali kalau misalkan setelah dilepas, ya, gak bersisa lagi, gak bisa dipisahkan gitu ya. Tidak bisa dipisahkan dari material-material yang lain. Misalkan itu ya cat dari emas gitu ya. Dipisahkan gimana? Kalau di apa namanya di kalau itu harus dihilangkan. Ketika dihilangkan, nah ini menjadi rusak gitu ya. Jadi emas itunya tidak bisa diambil begitu karena misalkan sudah menjadi apa namanya? Butiran-butiran dan berterbangan misalkan nggak bisa diambil, maka ini ya tidak wajib dizakati, ya tidak masalah. Tapi kalau misalkan dilepas kemudian tetap ada, misalkan itu bongkahan emas, ya kubah emas gitu ya, atau dindingnya dari emas, batanya dari emas, ya, tinggal dipotong, kita bisa dapat bongkahan emasnya masih utuh, itu wajib dizakati. Ya, wajib dizakati. Wa yubahu lidzakarin min fiddatin khatamun wa libsuhu bi khinsiri yasarin afdal. Nah, sekarang perhiasan yang boleh untuk laki-laki. Hukum asalnya dalam Hambali, mazhab Hambali, menggunakan perak untuk laki-laki hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram, kecuali yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan ini disebutkan oleh penulis di sini. Ya, mubah bagi laki-laki untuk mengenakan suatu yang terbuat dari perak, yaitu cincin. Cincin perak. Ya, kemudian nanti akan disebutkan lagi benda-benda lain. Tapi kita fokus dulu pada kaidah tadi. Apakah hukum asal mengenakan perak bagi laki-laki? Ya, kalau di mazhab Hambali tadi disebut hukum asalnya haram. Kecuali yang dikecualikan. Tapi pendapat lain, ya, itulah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin, bahwa hukum asalnya adalah boleh ya mengenakan perak bagi laki-laki, hukum asalnya boleh. Ya, kecuali kalau pakaian tersebut atau perhiasan tersebut bisa menimbulkan syuhrah ya, yakni menonjol, berbeda sekali dengan orang lain begitu ya, sehingga menjadi bahan pembicaraan. Peraknya dalam bentuk topi misalnya, sehingga nggak ada orang pakai topi dari perak, sehingga orang-orang akan membicarakannya. Nah, ini dihindari, itu termasuk pakaian syuhrah. Tapi hukum asalnya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu hukum asalnya adalah boleh. Dan ini wallahu alam, inilah yang wallahu alam yang anda lebih cenderung ya, karena yani banyaknya indikasi-indikasi bahwa hukum asalnya adalah boleh bagi laki-laki. Tapi kalau di mazhab Hambali hukum asalnya adalah tetap haram, itulah mengapa penulis akan menyebutkan pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah cincin. Dan cincin kata penulis lebih utama dikenakan di kelingking kiri, kelingking tangan kiri. Ya, dikenakan di kelingking tangan kiri. Berdasarkan ya sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rafa isba'ahu al-yusra bil khinsir. Yani menjelaskan ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan tentang cincinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin tersebut di cincin perak tersebut di kelingking kiri. Tapi Syekh Utsaimin berpendapat, ya, mau kiri mau kanan sama-sama tidak masalah, begitu ya. Yani kalau di mazhab Hambali lebih afdal di kiri, kalau Syekh Utsaimin sama saja, enggak ada yang lebih afdal. Mengapa demikian? Karena ada dalil juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin perak di tangan kanan beliau. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada afdholiyah untuk dikenakan di kelingking tangan kiri. Wala ba'sa bija'lihi akthar min mithqal. Tidak mengapa untuk cincin tersebut lebih dari satu mithqal. Ma lam yakhruj 'anil 'adah, selama tidak keluar dari kebiasaan. Ya, jadi misalkan berat cincinnya lebih dari satu mithqal, tidak masalah. Satu mithqal tadi, satu mithqal berapa tadi? 4,25 gram ya. Lebih dari itu tidak masalah. Selama malam yakhruj anil adah, selama tidak keluar dari kebiasaan. Kalau laki-laki pakai cincin perak, kemudian beratnya, cincinnya besar sekali sehingga ya ini, ketika berjalan dia enggak bisa melambaikan tangan kirinya saking beratnya cincinnya. Misalkan, maka ini keluar dari kebiasaan, maka ini tidak boleh. Ya, karena itu termasuk syuhrah tadi. Orang akan bicarakannya. Sedangkan menghindari pakaian syuhrah, ya, itu termasuk hal yang disyariatkan. Pengecualian yang kedua, wa qabi'atu saif. Qabi'atu saif yakni gagang pedang. Yani tidak semua gagangnya. Ini pegangan pedang, gagang pedang, ini pedang yang sana. Ya. Maka biasanya di bawah sini ada apa namanya? Suatu yang lebih besar dari pegangan sini. Ya, pangkal pedangnya itu bentuk ya, pangkal pedang, apa istilahnya? Itu namanya qabi'atu saif. Dan itu kalau digunakan materialnya dari perak tidak masalah. Mengapa? Karena pedangnya Rasulullah SAW disebutkan di satu riwayat dari perak. Ya, maka ini menunjukkan boleh. Dan tidak dipahami bahwa ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Karena klaim bahwa ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW, maka itu butuh dalil. Sedangkan hukum asalnya adalah kalau itu boleh atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu hukum asalnya berlaku juga untuk umat beliau. Wahilyatu min taqati. Hilyatu min taqah, yakni ikat pinggang. Boleh dari perak untuk laki-laki. Wa jaushan. Jaushan itu perisai, ya. Jaushan itu jaushan itu inam, ya. Jaushan itu perisai. Atau bisa dimaknai juga baju besi, ya. Pokoknya sesuatu yang melindungi. Boleh dari perak. Wa khudah. Tapi mungkin kalau orang mau menggunakan perisai digunakan untuk perang lebih baik dari ya, jangan dari perak karena sayang karena nanti kena tebas gitu ya. Tapi kalau misalkan diasumsikan dari perak tidak masalah. Wa khudah. Khudah yakni helm. Nah, helm dari perak ya, tapi zahirnya ini helm untuk perang ya, tapi wallahu a'lam. Bisa juga untuk seluruh helm. Apalagi kalau kita pakai pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Hukum asalnya untuk mengenakan perak bagi laki-laki. Semuanya halal. Hukum asalnya halal. Taib. La rikabun walijamun wadawatun wanahuha. Ya ini pengecualian-pengecualian yang disebutkan oleh penulis. Ya, yaitu rikab. Rikab itu tali kuda ya, ketika orang naik kuda maka tali yang digunakan tali kekang itu yang kemudian dipegang dan juga diikatkan di moncongnya kuda itu namanya rikab. Tidak boleh dari perak di mazhab Hambali. Lijam ya, jadi apa itu lijam? Lijam itu semacam lijam itu justru ini ya, apa namanya, tali pelana kuda itu ya atau inam. Jadi rikab dan lijam ini anda lupa salah satu yang mana. Intinya tali pelana kuda, kemudian satunya lagi itu ya tatakan kaki ketika naik kuda. Pokoknya terkait dengan kuda itu tidak boleh pakai perak. Kemudian dawah, dawatun. Dawatun ini adalah tempat tinta, ya, tempat tinta. Ya, ini ketika orang zaman dulu untuk menulis penanya itu pakai tinta, tinta cairan tinta, kemudian ditulis, dicelupkan, ditulis, celupkan, ditulis gitu ya. Itu namanya dawat. Nah, ini tidak boleh pakai perak berdasarkan yakni prinsipnya Hanabilah bahwa hukum asalnya haram. Sehingga yang dikecualikan cuma tiga tadi yang disebut, atau berapa ya, lima ya. Itu cincin, kemudian ya ujung dari gagang pedang, kemudian ikat pinggang atau sabuk, kemudian perisai, kemudian helm. Adapun rikab, lijam, dawat itu tidak boleh ya, kembali kepada hukum asalnya yaitu haram. Tapi kalau pakai pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, mengingat banyaknya indikasi bahwa ketika itu perak kemudian yakni seperti misalkan sabuk tadi gitu ya. Sabuk dari perak disebutkan boleh digunakan dan itu ya tidak ada yakni apa namanya tidak ada kaitannya dengan misalkan cincin gitu ya. Kalau cincin tadi ada dalilnya, kalau sabuk ini dibolehkan oleh Hanabila, ini adalah indikasi kuat bahwa kelas yakni ketika para sahabat dulu ikat pinggangnya dari perak dan Nabi Muhammad SAW tidak melarang mereka dan tidak ada kaitan antara yakni ikat pinggang dengan cincin begitu ya. Jadi ini menunjukkan, justru ini menunjukkan bahwa ini bukan pengecualian. Justru hukum asalnya bukan haram tapi justru boleh-boleh saja digunakan oleh laki-laki. Bentuknya apapun saja dari perak tersebut, mau cincin, mau ikat pinggang, mau perisai, mau helm, mau ya macam-macam. Wa yubahu min zahab. Sekarang ya suatu perhiasan bagi laki-laki tapi dari emas. Hukum asalnya haram dan itu ya sesuatu yang yakni nah ada sedikit khilaf tapi secara umum ya emas itu haram, hukum asalnya adalah haram digunakan bagi laki-laki. Tapi ada pengecualian. Seperti misalkan kobi atau saifin. Ujung dari gagang pedang itu sama. Boleh terbuat dari emas. Mengapa demikian? Karena ya gagang pedang atau pedang secara umum itu digunakan untuk perang. Dan ketika perang maka kita disyaratkan untuk menunjukkan ya kehebatan. Perang, kondisi perang. Ini perang maksudnya jihad syar'i ya. Bukan jihad yang abal-abal maksudnya ya. Itu banyak hal yang normalnya haram tapi kemudian jadi dibolehkan. Seperti misalkan menyombongkan diri. Seperti misalkan pakai pakaian yang ya megah sekali. Seperti kemudian mengecat ya uban misalkan dengan warna hitam. Kemudian misalkan ini ya yakni mengenakan pedang yang ujungnya dari emas. Maka itu tidak masalah dalam jihad ya, jihad syar'i, karena itu dalam rangka untuk menunjukkan keperkasaan di hadapan orang-orang lawan ya, di hadapan lawan. Qabada'at ilahi daruratun ya, atau yang dibolehkan bagi laki-laki dari emas yaitu suatu yang darurat, seperti ketika salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Arfajah bin As'ad, hidung beliau itu terputus ketika perang sehingga beliau menggunakan perak tapi lama-lama kemudian ya yakni ada suatu yang peraknya tersebut itu menjadi tidak bagus begitu ya lama-lama. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Arfajah untuk mengenakan ya sesuatu yang dari emas. Jadi dikenakan di hidungnya untuk ini karena hidungnya kalau tidak dikenakan maka menjadi bentuknya menjadi jelek gitu ya karena terputus. Maka diganti dengan hidung dari awalnya dari perak tapi kemudian diganti dengan emas. Nah, ini darurat. Ya, ini darurat sehingga tidak masalah. Wali nisa'in, adapun perhiasan yang boleh bagi perempuan Majarat adatuhunna bilubsihi walau zada ala alfi mithqal. Yakni yang boleh, perhiasan yang boleh bagi perempuan, baik itu emas atau perak, perhiasan yang boleh adalah yang biasa untuk dikenakan. Walaupun beratnya melebihi 1000 mithqal. Gitu ya. Misalkan di sebuah negeri, terbiasa bagi seorang perempuan untuk mengenakan kalung dari emas atau dari perak. Nah, bentuknya kalung, tidak masalah, dikenakan. Walaupun itu dari perak, walaupun itu dari emas, nah. Walaupun beratnya lebih dari 1000 mithqal, nah. Berat total perhiasannya, ya, maka itu tidak masalah. 1 mithqal 4,25, 1000 mithqal berarti 4 kiloan. Nah. Jadi mengenakan perhiasan totalnya 5 kilo. Begitu ya. Maka tidak masalah. Tapi kalau tidak sesuai dengan adat kebiasaan di negerinya pada zaman itu, ya tidak sesuai dengan urf, seperti misalkan mengenakan sendal dari emas. Nah, ini tidak ada urf. Minimal di Indonesia ya, tidak ada urf di sini ya, emas dibikin sandal, perak dibikin sandal. Kalau ada perempuan mengenakan sendal dari emas, sendal dari perak, maka orang akan membicarakan gitu ya, akan ini menjadi pakaian syuhrah. Maka ini baru tidak boleh. Tapi kalau itu sesuatu yang biasa dikenakan, cincin, anting, kalung, ya, gelang, maka itu tidak mengapa untuk dikenakan oleh perempuan. Walaupun itu perak, walaupun itu emas. Walir rajuli wal mar'ati at-tahalli binahwi jauharin wa yakut. Nah, adapun barang-barang berharga yang lain seperti permata, ya, intan dan lain-lain, ya, yakut, zumurud, lulu, marjan, ya, lulu wal marjan. Maka ini tidak mengapa bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Mengapa demikian? Tidak ada dalil yang melarang, ya, dalil yang membicarakan cuma masalah emas dan perak. Taib. Wa yuqawamu ardu tijarah wa huwa ma yu'addu lil bai' wa syira' li ajli ribah bil ahdhi lil fuqara min dhahabin aw fiddah. Jadi barang dagangan itu dihitung sesuai dengan yakni nisab yang paling rendah dari emas atau perak, karena itu yang lebih bermanfaat bagi orang fakir miskin. Taib. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pembahasan kita kali ini, zakat tentang emas, perak, dan uang, ya. Pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang zakat fitri, zakat fitrah, atau zakatul fitr. Sekarang mungkin tanya-jawab, silakan Pak Edi untuk memimpin sesi tanya-jawab. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah sangat bermanfaat Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Mungkin Anda dahulukan yang raise hand kepada akuna Cece, Pak Fado. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan nih mengenai takzilul zakat tadi ya Ustaz ya. Takzilul zakat. Takzilul zakat. Nah, misalkan bulan ini sudah sampai nih sob. Misalkan berapalah gitu ya. Terus saya mau keluarkan takzilul zakat itu misalkan dicicillah sampai ke 12 bulan berikutnya gitu ya. Nah, tapi pas 12 setelah setahun harta yang ini jadi berkembang itu bukan cuma satu nisab tadi tapi jadi dua nisab. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Ya, jadi nah selama satu tahun kemarin itu ya melakukan takjilul zakah, maksudnya berarti walaupun belum haul, ya. Tahun lalu cuma misalkan nisabnya misalkan tadi 8 juta. Nah kan saya keluarkan misalkan sedikit-sedikit gitu. Biar tapi ngitungnya dari 8 juta kan misalkan zakatnya. Nah, tapi pas persis tahun depannya saya punya uangnya jadi 16 juta gitu. Apakah saya harus ngeluarkan juga pada saat itu? Jadi perhitungan zakatnya itu yang 8 juta atau yang 16 juta, Ustaz? Nah, di tahun kedua tersebut, ya, kalau kita mau menghindari dari perhitungan yang susah, yang setiap pemasukan harus dirinci, setiap pemasukan harus dilihat haulnya masing-masing gitu ya. Kalau mau hitungan yang lebih mudah, maka di tahun depannya itu kita hitung. Berarti kan haulnya ketika sudah 16 juta tadi Pak ya. Misalkan ini contoh saja kan. Ya. Maka dihitung zakatnya 2,5% dari 16 juta berapa? Itulah yang seharusnya kita keluarkan. Nah, tapi sudah dicicil selama ini sedikit-sedikit tadi. Nah, itu sudah dicicilnya berapa? Dan ya, yang harus kita bayarkan dari kita berapa? Selisihnya ya. Itu yang kita bayarkan di tahun depan. Jadi yang dihitung itu pas pokoknya pas tahun depan udah lewat nisab, keluarkan aja uang pas tahun depan itu gitu ya. Nah. Oke. Dari harta kita saat itu. Iya. Yang kedua Ustaz, kalau saya punya apakah harta yang berupa piutang yang nilainya melebihi nisab itu harus dikeluarkan juga zakat? Apakah harta yang berupa piutang misalkan tadi nisabnya misalkan 18 juta. Nah, ada kawan pinjam uang ke saya misalkan 20 juta. Nah, apakah yang 20 juta itu juga harus dikeluarkan zakatnya Ustaz? Ya, ini termasuk pembahasan yakni apakah utang itu dimasukkan juga dalam perhitungan nisab atau tidak. Iya, iya betul. Nah, jadi ada khilaf dalam masalah ini ya. Tapi kalau di mazhab Hambali itu yakni di ini disebutkan di awal-awal kitab zakat di kitab ini. Kalau ada utang dan utangnya itu menurunkan dari nisab, maka ya tidak wajib bayar zakat. Tidak wajib zakat. Oh, bukan gitu. Saya memberi utang gitu. Nah, bukan kita yang berutang ya. Bukan kita yang berutang. Nah, itu nanti dirinci. Apakah orang yang kita hutangi tersebut itu termasuk orang yang yakni bakal bayar tepat waktu atau ya bayarnya bakal tertunda-tunda begitu ya. Kalau misalkan bayarnya itu tepat waktu ya rutin begitu misalkan atau disiplin begitu ya bayar utangnya maka itu dihitung juga. Tapi kalau tertunda-tunda maka tidak usah kita hitung karena ya kita nggak tahu ini kapan mau bayar hutangnya. Nah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Taufikur Rahman. Ini untuk konfirmasi Ustaz dari penjelasan Ustaz tadi. Assalamualaikum, Bismillah, izin bertanya, mau konfirmasi berarti untuk perhiasan emas dan perak berapapun banyaknya tidak terkena zakat baik dipakai maupun disimpan, Ustaz. Itu Ustaz tanya. Ya, nah, selama yang perhiasan itu punya siapa dulu? Tadi ya, kalau punya kalau dia yang misalkan ya, perhiasan tersebut punya laki-laki, tapi perhiasan ini haram untuk digunakan oleh si laki-laki tersebut. Maka ini tetap kena zakat. Jadi dilihat ini boleh dipakai atau haram dipakai. Tapi kalau perhiasan tersebut punya istrinya maka tidak masalah. Ya karena perhiasan tadi disebut ya untuk si perempuan, selama itu perhiasan yang sesuai urf maka boleh dipakai oleh perempuan. Nah, ini enggak wajib bayar zakat. Tapi kalau perhiasan tersebut dimiliki oleh laki-laki, cincin emas dimiliki oleh laki-laki. Nah, kita tanya dulu. Boleh tidak laki-laki mengenakan cincin emas? Tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh maka wajib zakat. Karena tidak wajib zakat itu ya rukhsah. Rukhsah itu enggak bisa bergabung dalam rukhsah itu tidak bisa masuk dalam bab yang haram. Nah, jadi dilihat halal haramnya dulu. Setelah misalkan ketahuan kalau haram jelas langsung dibayar zakat, harus dibayar zakatnya. Kalau halal, nah dilihat dulu. Apakah ini untuk diperdagangkan atau untuk disimpan untuk dipakai? Nah, kalau untuk disimpan untuk dipakai maka tidak wajib bayar zakat. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah bisa dipahami oleh Taufik. Ustaz, sekarang waktu sudah 21.29 menit Ustaz. Masih ada beberapa pertanyaan. Ya. Dua lagi boleh, Pak. Satu atau dua. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Adnan. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Afwan, dahulu ana mengikuti nisab emas dalam perhitungan zakat dan sekarang baru paham untuk mengikuti nisab perak. Apakah tahun-tahun ana yang terlewat dan seharusnya sudah nisab wajib ana akumulasi dan tunaikan saat ini? Demikian Ustaz. Tidak perlu, tidak masalah insyaallah. Nah, tidak masalah. Tidak, Ustaz. Pertanyaan yang terakhir, ada dua pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ana belum paham maksud hadis di bawah ini kalau sama mengapa ditukar. Hadisnya, jika emas ingin ditukar dengan emas, maka harus sama timbangannya. Lebih ke fikih muamalah Ustaz. Naam. Kalau sama mengapa harus ditukar? Ya. Jadi yani ini hadis adz-dzahab bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah. Mitslan bi mitslin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin. Ya, jadi itu hadis tentang yang menyebutkan tentang benda-benda ribawi. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika menukar emas dengan emas, perak dengan perak, ya, kemudian gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan seterusnya, maka harus misal beratnya sama. Maka ini terus pertanyaannya, kalau sama kenapa harus ditukar? Ini contohnya misalkan, kita ambil contoh yang gampang. Misalkan transaksi di zaman ini, transaksi kekinian, kontemporer, yang tidak sesuai dengan hadis ini. Contohnya beli uang baru. Ya. Uangnya 500 ribu atau 1 juta ya, tapi uangnya baru semua. Nah, ini mau lebaran, nah, daripada ngasih uang ke ponakan-ponakan atau sanak famili itu uangnya jelek-jelek, nah, ini kita pakai uang yang baru. Kemudian beli uang kertas baru tersebut 1 juta dengan harga 1 juta 100 misalkan. Nah, ini begitu ya. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kalau mau, ya ditukar 1 juta yang baru dengan 1 juta yang sudah kusut, misalnya. Gitu ya. Maka ini baru tidak masalah. Tapi kalau 1 juta uang baru dengan 1 juta 100 uang yang kita punya, ini riba. Ya, ini riba. Jadi mungkin ada transaksi yang seperti ini, ya. Beratnya sama tapi dilakukan tukar-menukar. Nah, jadi itu dalam rangka untuk, jadi maksudnya adalah hadis tersebut, kalaupun kita mau memahami hadis tersebut dengan lebih lebih mudah gitu ya, hadis tersebut bukan berarti ya kita ini emasnya sama, rupiahnya sama rupiahnya, kemudian kita ya ditukar begitu aja, ya ini nggak ada makna. Tapi maksudnya adalah hadis tersebut melarang kita untuk melakukan transaksi yang kemudian ini jadinya berbeda. Seperti tadi, uang kertas baru dengan uang kertas lama. Tidak boleh. Nah.